Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudaron, berita siang edisi hari ini Jumat 8 Maret 2019 dibacakan Ardian Syah dan Fea Artega. Soal WNA masuk DPT, MUI minta KPU kerja lebih keras. Sebanyak 18 orang terluka akibat granat di Kashmir. Huawei daftarkan gugatan kepada pemerintah Amerika Serikat di Texas. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syidarun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas meminta Komisi Pemilihan Umum bekerja lebih keras untuk menyisir daftar pemilih tetap pemilu 2019 dari nama-nama warga negara asing atau WNA. CNN Indonesia melansir, hal itu dilakukan demi menghindari tidak diakuinya pemilu 2019 oleh pihak yang kalah yang bisa memicu perpecahan. MUI menghimbau KPU agar bekerja lebih keras karena jika hal ini tidak diwaspadai maka tidak mustahil penyelenggaraan Pilpres dan Pileg berpotensi tidak diakui oleh pihak yang kalah karena mereka merasa dicurangi. Terlepas dari itu, Anwar menghargai upaya KPU yang sudah menyisir ulang DPT dan menghasilkan temuan berupa 5 WNA yang masuk daftar tersebut. Menurut Anwar, verifikasi faktual lapangan KPU diperlukan demi penyelenggaraan pemilu 2019 yang bersih, jujur, adil, dan transparan. Syederun, sebanyak 18 orang terluka ketika granat meledak di salah satu halte bus yang terletak di Jammu dan Kashmir, sebuah negara bagian di utara India yang bergejolak dan berbatasan dengan Pakistan. CNN Indonesia melansir. Sementara itu, seorang perwira kepolisian lainnya mengatakan granat ini dilemparkan oleh orang yang tak dikenal dan meledak di bawah bus yang tengah berhenti di terminal utama. Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan beberapa orang yang ada di lokasi kejadian terluka dan terbaring di tanah. Warga setempat yang ada di lokasi terlihat berupaya menolong para korban. Polisi menganggap ledakan granat ini bisa memicu ketegangan antara berbagai komunitas di Jammu. Insiden ini terjadi ketika ketegangan antara India-Pakistan memanas sejak bom bunuh diri menerjang konvoi personel India di perbatasan Kashmir pada 14 Februari lalu. New Delhi menyalahkan Islamabad atas insiden yang menewaskan sedikitnya 40 personil militernya tersebut. Syederun, Huawei telah mendaftarkan gugatan kepada pemerintah Amerika Serikat di pengadilan Texas. Gugatan ini diajukan karena menganggap pembatasan bisnis yang dilakukan Amerika Serikat tidak berdasar atau inkonstitusional. CNN Indonesia melansir. Huawei telah memasukkan file gugatan di pengadilan federal Texas. Gugatan ini ditujukan pada peraturan pemerintah Amerika yang diteken oleh Presiden Donald Trump pada Agustus 2018. Aturan ini membatasi agensi federal dan kontraktornya untuk membeli perangkat dan layanan Huawei. Tuntutan ini menjadi babak baru perseteruan China dan Amerika yang telah melakukan perang tarif sejak 2018 senilai miliaran dolar terhadap barang impor dari kedua negara. Seteru dengan Huawei pun terus memanas setelah Amerika Serikat meminta Kanada untuk menahan CEO Huawei di negara itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederun, dua tersangka mucikari prostitusi daring online, Endang Soehartini alias Siska 37 tahun dan Tentri Novanta 28 tahun, telah resmi dilimpahkan ke kejaksaan. Keduanya kini juga sudah ditahan di rutan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. CNN Indonesia melansir. Sebelum digelandang ke Medaeng pada Rabu 6 Maret 2019 sore, Siska dan Tentri lebih dulu menjalani pemberkasan selama 3 jam di Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jawa Timur, lalu Kejaksaan Negeri atau Kajari Surabaya. Tanpa sepatah kata pun, sembari menutup wajahnya, Siska dan Tentri keluar dari Kejari Surabaya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore dengan mengenakan rompi berwarna merah bertuliskan tahanan Kejari Surabaya. Kuasa hukum Endang Suhartini alias Siska, Franky Desima Waru, membenarkan jika berkas penyidikan kliennya sudah lengkap atau P21. Sidarun, pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menyebut ada upaya sabotase setelah Venezuela gelap gulita karena listrik tiba-tiba padam pada Kamis malam. CNN Indonesia melansir. Terletak di Guri, generator pusat korpolek tersebut dianggap sebagai salah satu yang terpenting di Amerika Latin. Seorang jurnalis AFP melaporkan bahwa listrik di ibu kota Venezuela, Caracas, terputus sekitar pukul 17.50 tidak lama sebelum matahari tenggelam. Situasi ini mempengaruhi operasi metro, telepon, dan layanan internet di sebagian besar wilayah Venezuela. Sidarun, Paul Manafort, mantan ketua tim kampanye Presiden Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat pada 2016 lalu, dijatuhi hukuman penjara 47 bulan atas tuduhan kejahatan pajak dan penipuan bank. CNN Indonesia melansir. AFP melaporkan bahwa tuntutan tersebut terkait tindakan Manafort saat bekerja untuk politikus Ukraina yang memiliki hubungan dengan Rusia. Jaksa menuding Manafort menggunakan akun bank asing di Siprus untuk menyembunyikan lebih dari 55 juta US dollar milik sejumlah politikus Ukraina agar tidak diketahui aparat. Manafort masih akan menghadapi sidang pembacaan putusan untuk kasus kedua pada pekan depan dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 8 Maret 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darulun, wassalamualaikum.